الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير السادس والأخير من لقاءات كتاب الطهارة في كتاب نور البصائر والألباب للعلامة السعدي. Setelah beliau membuka majelis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadah, salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah pertemuan yang keenam dan pertemuan yang terakhir dari pembahasan kita dari kitab Taharah, dari kitab Nurul Basair wal Albab karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Wal fasl al akhir fi kitab Taharah yata'allaq bil haid wan nufasa. Dan pasal yang terakhir dalam pembahasan kitab Taharah ini berkaitan dengan hukum-hukum seputar wanita yang mengalami haid dan nifas. Qul mu'allif berkata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ta'ala, faslun, pasal yang berikutnya, wal-ha'idhu wal-nufasa حكمهما حكم الجنب فيما منع منه. Seorang wanita yang dalam keadaan haid dan wanita yang mengalami nifas, hukum keduanya sama seperti hukum seorang yang dalam keadaan junub dalam hal perkara-perkara yang dia dilarang darinya. وكذلك لا يحل لزوجها وطؤها. Demikian pula tidak halal bagi suaminya untuk berhubungan badan dengannya ketika dia dalam keadaan haid atau nifas. وتحل المباشرة دون الفرج. Dan halal seorang suami berkumpul dengan istrinya selama dia tidak mendatangi kemaluannya. Wala yahillu lahuma ay yasuma, dan tidak dihalalkan bagi keduanya untuk berpuasa. Wa yaqdiyani as-sawma la as-salah, dan keduanya yaitu wanita haid dan nifas mengganti puasa yang ditinggalkannya dan dia tidak perlu mengganti salatnya. يكفي هذا؟ طيب، المقدمة الأولى: الدماء التي تصيب المرأة أربعة: الحيض والنفاس والاستحاضة ودم الفساد، وبعضهم يجعلها ثلاثة ويدخل دم الفساد في دم الاستحاضة. وهذه الدماء المذكورة تخرج من محل واحد، ولكن تختلف أسماؤها وأحكامها بسبب اختلاف أسبابها. Mukaddimah yang pertama, bahwa macam-macam darah yang dialami oleh wanita itu ada empat jenis, ada empat macam darah. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah, Dan yang keempat, darah yang rusak, damul fasad. Sebagian para ulama membagi darah yang keluar dari wanita itu hanya tiga bahagian, di mana mereka menggolongkan darah yang rusak itu disamakan dengan darah istihadhah. Macam-macam darah ini yang telah disebutkan tadi itu tempat keluarnya sama, keluar dari sumber yang satu, namun nama-namanya berbeda dan hukum-hukumnya juga berbeda tergantung dari perbedaan sebab-sebab keluarnya. فَأَمَّا دَمُّ النِّفَاسِ فَسَبَبُهُ ظَاهِرٌ وَهُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنَ الْأُنْثَى بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ. Adapun yang disebut dengan darah nifas, sebabnya jelas, yaitu darah yang keluar dari seorang wanita disebabkan karena melahirkan. وَأَمَّا دَمُّ الْإِسْتِحَاضَةِ فَهُوَ دَمٌ عَارِضٌ يَخْرُجُ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ وَيُسَمَّى فِي الْإِصْطِلَاحِ الْمُعَاصِرِ النَّزِيفُ. Adapun darah istihadhah, yaitu darah yang muncul, yang keluar disebabkan karena penyakit dan yang semisalnya. Dalam istilah modern sekarang ini, darah ini disebut nazif. Wan nazif lafdhun 'am aidan, idza kharaja min al-insan, idza juriha al-insan wa kharaja minhu, naqul yanzifu daman. Dan kata atau istilah nazif ini juga merupakan lafaz yang bersifat umum. Apabila keluar darah dari tubuh seseorang, maka itu disebut yanzifu daman, mengucurkan darah. Aw nazafa damuhu hatta mat, misalnya. Atau misalnya dikatakan si fulan nazafa damuhu, darahnya mengucur sampai dia mati. دم الحيض هو المقدمة الثانية. الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من رحم المرأة في أيام معلومة غالبا من سن البلوغ إلى سن الإياس. Kemudian mukaddimah yang kedua kaitannya dengan haid, bahwa darah haid itu adalah darah yang menjadi tabiat seorang wanita keluar darinya, yang berasal dari kandungan wanita tersebut, keluar pada hari-hari yang telah dimaklumi, yang biasanya keluar pada hari-hari tersebut yang menandakan bahwa seorang wanita telah mencapai usia balig, dan itu keluar sampai kepada usia menopause. المقدمه الثالثه للحيض علامات ذكرها العلماء وهي موجوده في قول المؤلف الدم الاسود أي أن لونه أسود دون الأحمر أو الغليظ دون الرقيق أو المنتن أي أن له رائحة كريهة دون غيره. هذه ثلاث صفات وعلامات يذكرها العلماء، ويزيد الأطباء صفة الرابعة وهي أن دم الحيض لا يتجمد بعد خروجه. هذه العلامات مفيدة في تمييز دم الحيض عن غيره. Kemudian mukaddimah yang ketiga, bahwa darah haid itu memiliki tanda-tanda, memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama, dan itu ada disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, bahwa darah haid itu darahnya berwarna hitam, tidak merah. Kemudian kondisi darah tersebut tebal, tidak tipis. Kemudian darah haid itu darah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, berbeda halnya dengan bau dari darah segar. Tiga sifat ini adalah merupakan tiga sifat yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian para dokter mereka menambah ciri-ciri yang keempat dari darah haid, bahwa darah haid itu pada saat dia keluar dia tidak membeku. Ketika darah tersebut keluar dia tidak membeku, berbeda halnya dengan darah segar. Maka ini adalah merupakan tanda-tanda yang bermanfaat bagi seseorang untuk membedakan antara darah haid dengan selainnya. Muqaddimatul rabi'ah lit-tuhri min al-hayd 'alamatan. Al-ula al-qassatul bayda wa al-thaniyah al-jafaf aw al-jufuf aw an-nashaf at-tam. Kemudian mukaddimah yang keempat, bahwa sucinya seorang wanita dari haid itu bisa diketahui dengan dua tanda. Tanda yang pertama, munculnya al-qassatul bayda, keluarnya atau nampaknya cairan yang berwarna putih. Kemudian yang kedua, ketika seorang wanita hendak memeriksanya, maka dia dalam kondisi kering yang sempurna, itu menunjukkan bahwa dia telah selesai dari haid. Wa ila at-ta'liq ala kalam al-mu'allif, awalan qawluhu wal haid wan nufasa hukmuhuma hukmul junub fi ma mun'a minhu أي كالصلاة بالإجماع والطواف عند عامة العلماء إلا للضرورة القصوى عند ابن تيمية رحمه الله ومس المصحف وقراءة القرآن على خلاف في ذلك هؤلاء الثلاثة حدثهم حدث أكبر والحائض والنفساء يشتركن مع الجنب في أحكام ويختلفن عن الجنب في أحكام وقد ذكرنا جملة منها في الدرس السابق. Kemudian kaitannya dengan apa yang disebutkan oleh Al-Syeikh, kata beliau bahwa seorang wanita yang mengalami haid dan nifas hukumnya sama seperti hukum seorang yang dalam keadaan junub, kaitannya dengan hal-hal yang dia dilarang darinya, seperti misalnya salat, tidak diperbolehkan salat bagi wanita haid dan nifas seperti halnya seorang dalam keadaan junub. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Demikian pula tidak diperbolehkannya tawaf menurut keumuman atau mayoritas para ulama, kecuali dalam kondisi darurat yang mendesak yang membolehkan seorang melakukan tawaf meskipun dalam keadaan berhadas, sebagaimana yang menjadi pandangan Ibn Taymiyah. Demikian pula menyentuh mushaf, membaca Al-Quran, adanya perselisihan dalam hal ini. Maka mereka ini junub, haid, nifas, hadath mereka adalah hadath akbar, hadathnya hadath besar. Maka wanita haid dan nifas itu memiliki hukum yang sama dengan junub dalam beberapa permasalahan, namun terjadi perbedaan hukum dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya, yang ini juga sudah kita terangkan sebelumnya. Dakarna fid dars as-sabiq anna al-hayd wa an-nifas yanfaridu 'an al-junubi fi as-sawm wa at-talaqi wa al-wat'i fi al-farj. Dan telah kita terangkan sebelumnya bahwa wanita haid dan nifas berbeda hukumnya dengan seorang yang dalam keadaan junub dalam tiga perkara. Dalam hal berpuasa, haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Dalam hal dijatuhkannya talak, dan dalam hal disetubuhi. Ini tiga hal tidak diperbolehkan seorang wanita haid dan nifas melakukannya. قال المؤلف وكذلك أي وكذلك تنفرد الحائض والنفساء بأمرين عن الجنوب. Lalu kemudian berkata Sa'di rahimahullah, dan demikian pula, maksudnya demikian pula termasuk diantara hukum tersendiri bagi seorang wanita haid dan nifas dalam dua perkara. الأمر الأول لا يحل لزوجها وطؤها. Perkara yang pertama, tidak boleh bagi seorang suami berhubungan badan dengan istrinya yang dalam keadaan haid dan nifas. Liqaulillah ta'ala qul huwa adhan fa'tazilun nisa'a fil mahyid. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul huwa adha fa'tazilun nisa'a fil mahyid. Katakan bahwa darah haid itu adalah kotoran, maka hendaknya kalian menjauhi wanita ketika dia mengalami masa haid. Qala al-mu'allif wa tahillu al-mubasharatu ay lil haid dun al-farj. Lalu kemudian berkata Sa'id rahimahullah, dan dihalalkan seorang suami bersenang-senang dengan istrinya selama dia tidak berhubungan, dalam artian dia tidak mendatangi kemaluannya. Ini wanita haid dan nifas. Ada عند الجمهور لحديث اصنعوا كل شيء الا النكاح رواه مسلم عن انس. Ini adalah merupakan pendapat jumhur berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menganjurkan untuk menyikapi seorang wanita yang dalam keadaan haid, kata beliau, lakukan segala sesuatu terhadap istrimu yang dalam keadaan haid kecuali berjima, kecuali berhubungan, itu yang tidak diperbolehkan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Walihada qala ba'du al-fuqaha la yahrumu minha siwa al-ilaju fi farjiha. Oleh karena itu para ahli fikih mengatakan tidak ada yang diharamkan bagi seorang suami terhadap istrinya yang dalam keadaan haid kecuali kemaluannya saja. Ma'a tanbih ila anna man kana yakhsha ala nafsihi at-tadarruj wal wuqu'a fil haram fa innal wajib alayhi al-imtina' 'an al-istimta' fi ma duna dhalik li anna ma yusilu ila al-haram haram. Namun di sini ada satu hal yang harus menjadi perhatian, bahwa apabila seseorang mengkhawatirkan ketika dia hendak bersenang-senang dengan istrinya yang dalam keadaan haid, dikhawatirkan dia akan kebablasan, dikhawatirkan dia akan kebablasan, akhirnya dia terjatuh ke dalam sesuatu yang terlarang, yaitu mendatangi kemaluannya, sehingga dalam perkara yang seperti ini hendaknya dia menjauhkan diri dari istrinya. Karena berdasarkan kaidah, apa yang dapat menghantarkan seseorang kepada perkara yang haram, maka perbuatan itu menjadi haram. Wal amru tsani qala wa la yahillu lahumā an yasūmā wa yaqḍiyān aṣ-ṣalāta aṣ-ṣawma liṣ-ṣalāh wa yaqḍiyān aṣ-ṣalāta aṣ-ṣawma liṣ-ṣalāh. Kemudian perkara yang kedua, tidak halal, tidak diperbolehkan wanita haid dan nifas untuk berpuasa. Namun dia wajib mengganti, mengqadha puasanya. Adapun salat, tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya. Diqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mustahadhah idza aqbalatil haidatu fada'i shalah. Muttafaqun alaih. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita yang sedang mengalami istihadhah. Kata beliau, apabila datang masa haidmu, maka tinggalkanlah solat. Hadis ini muttafaq alaih. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Demikian pula berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah seorang wanita apabila mengalami masa haid, maka dia tidak solat dan tidak pula berpuasa. الأمر الثالث الطلاق لا يحل في الحيض والنفاس. Kemudian perkara yang ketiga adalah menjatuhkan talak. Tidak diperbolehkan menjatuhkan talak kepada seorang wanita yang mengalami haid, demikian pula nifas. وقوله لا يحل لهما أن يصوما أي حال حيضها وحال نفاسها ويجب عليهما قضاء الصوم الواجب. Dan apa yang disebutkan oleh Sa'id rahimahullah bahwa tidak halal bagi wanita haid dan nifas untuk berpuasa, maksudnya tidak boleh berpuasa selama dia mengalami masa haid dan nifas tersebut, namun dia wajib mengqadha, mengganti puasa wajib yang ditinggalkannya. Wa qawluhu yaqdhiyani as-sawma lis-salah ay annahu yahrumu alayhima qadha'u as-salah. بل قال بعض السلف كعطاء وعكرمة عندما سئل عن قضاء الصلاة قال لا ذلك بدعة. Perkataan As-Sa'di rahimahullah bahwa wanita haid dan nifas itu mengganti puasa, namun tidak mengganti salat yang ditinggalkan. Maksudnya haram bagi seorang wanita haid dan nifas untuk mengqadha salatnya ketika dia telah bersih. Bahkan sebagian para ulama ussalaf seperti Atha dan Ikrimah ketika ditanya, apakah wanita haid dan nifas mengganti salat yang ditinggalkan? Kata beliau, tidak, itu adalah perkara bid'ah. المسألة الثالثة يجوز للمرأة استعمال بعض الأدوية التي تمنع نزول الحيض لأجل صيام رمضان أو الطواف مع رفقتها في الحج ما لم يكن هناك مضرة بالغة في هذه الأدوية. Permasalahan yang ketiga, diperbolehkan bagi seorang wanita menggunakan sebagian obat-obat yang menjadi penghalang keluarnya darah haid, yang mencegah seorang wanita datang bulan dengan tujuan ingin berpuasa Ramadan atau dengan tujuan ingin melakukan tawaf bersama dengan teman-temannya ketika menunaikan ibadah haji, selama minum obat tersebut tidak menimbulkan kemudaratan. Qaul muallif wa laysa lil haid hadha min taqwa. Kemudian berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa laysa lil haidhi muddatun wala sin, bahwa masa haid itu tidak ada waktu tertentu yang dibatasi dan tidak ada pula usia tertentu yang dibatasi. Bal mata wajadatil mar'atu damal mu'tada jalasat anil ibadati wa nahwiha. Namun kapan seorang wanita menemukan darah yang biasa keluar, yaitu darah haid, maka dia istirahat dari melakukan ibadah dan yang lainnya. Wa matan qata'a inqita'an bayyinan ightasala. Dan kapan darah itu telah terputus dan telah selesai dengan terputus yang jelas, maka dia pun mandi. Illa an takuna mustahadatan qad atbaqa 'alayha ad-dam. Terkecuali kalau dia mengalami masa istihadhah, yaitu darahnya terus keluar, ya, sehingga bukan hanya darah haid tapi darah istihadhah, darahnya terus keluar. Aw kanat la tadhhur illa waqtan la yudhkar, atau dia tidak suci kecuali pada waktu yang tidak disebutkan. Fa innaha ta'malu bima arsyada ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi seperti ini, seorang wanita dia melakukan apa yang telah menjadi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Tajlisu 'adata ayyamiha in kana laha 'adah. Di mana seorang wanita itu duduk, maksudnya dia tidak melakukan ibadah di hari-hari kebiasaan dia mengalami haid. Apabila sebelum mengalami masa istihadhah, dia memiliki hari-hari yang jelas, hari-hari tertentu yang jumlahnya itu jelas. Fa illam yakun jalasati kana huna fi hadf syekh kana fi hadf la hakala jalasat fa illam yakun jalasat jalasat ay thumma addam al aswad duna la kana fi hadf فإن لم يكن ظهر جلست وقت الدم الأسود دون الأحمر هكذا جلست وقت الدم الأسود دون الأحمر تقدير. Maka apabila dia tidak memiliki kebiasaan hari-hari sebelumnya, maka dia meninggalkan ibadah ketika dia mampu membedakan warna darah الدم الأسود دون الأحمر, di mana dia mampu membedakan darah antara darah haid dengan selain darah haid. Darah haid sudah disebutkan tadi sifatnya. Darah haid adalah darah yang berwarna hitam, bukan yang berwarna merah. Awil ghalidh duna raqiq, atau darahnya itu tebal, tidak tipis. Awil muntin duna ghairihi, atau darah tersebut mengeluarkan bau yang tidak sedap, bukan yang lainnya. Artinya bukan darah yang biasa keluar yang tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap tersebut. Fa illam yakun laha tamyizun jalasat sittata ayyamin aw sab'ata ayyam. Apabila dia tidak mampu membedakan warna darah dia tidak punya kemampuan untuk membedakan antara darah haid dengan selain darah haid, maka dia istirahat dari melakukan ibadah selama 6 hari atau 7 hari. Thumma iktasalat, kemudian setelah itu dia mandi. Wa ghasalatid dam, dan dia membersihkan darah yang melekat pada tubuhnya. Wajtahadat fi iqafid dam in qadirat wala 'alayha darar, dan dia berupaya untuk menghentikan darah itu jika dia mampu dan tidak menimbulkan kemudaratan padanya. Wa sallat wa ta'abbadat ma' wujudi hadzal dam, maka dia tetap salat dan dia tetap melakukan ibadah meskipun darah itu keluar, maksudnya darah istihadhah bukan darah haid. Li'annahu laysa bihaidhin, karena itu tidak teranggap sebagai darah haid. Wallahu a'lam. Nah, fihi masail. Al-mas'alatu al-ula qawluhu wa laysa lilhaidhi muddatun wala sinnun. Maka dari ucapan beliau di sini ada beberapa permasalahan yang penting untuk dijelaskan. Yang pertama yang beliau sebutkan di sini bahwa haid itu tidak ada jumlah hari tertentu berapa lama, dan tidak ada pula usia tertentu. Hadhihi qa'idatun muhimmah nabbaha 'alayha 'adadun min al-muhaqqiqin wa minhum al-'allamah as-sa'di. Ini termasuk di antara kaidah yang penting yang diingatkan oleh sebagian para ulama dari kalangan ahli tahqiq, termasuk di antara mereka As-Sa'di rahimahullah. Wa hadhihi al-qa'idah muta'alliqatun bil hadd al-fasil likathirin min al-ahkam asy-syar'iyyah allati atlaqaha asy-syari'. Dan kaidah ini kaitannya dengan apa yang menjadi batasan pemisah terhadap sekian banyak perkara-perkara yang kaitannya dengan permasalahan ibadah dan yang lainnya. Mithlu aqall sinnin tahidhu lahu al-mar'ah wa aktharihi. Wa aktharihi, akthar sin wa aqall sin yumkin an tahid fihi al-mar'ah. Seperti misalnya yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang berapa usia minimal seorang wanita mengalami haid dan berapa pula usia maksimal seorang wanita itu mengalami haid. Wa aqallu al-hayd wa aktharuhu. Demikian pula dalam hal berapa lama minimal haid itu, ketika seseorang mengalami haid itu berapa lama, atau yaitu paling minimalnya berapa dan paling banyaknya berapa hari. Wa aktsaru muddatin nifas. Demikian pula kaitannya dengan kondisi masa nifas, terlama itu berapa hari. Wa aqallu as-safar. Aqallu as-safar. Aqall. Naam, aqallu muddah lis-safar. Demikian pula kaitannya dengan safar, berapa lama seseorang itu dikatakan minimal, dikatakan bahwa dia telah melakukan perjalanan safar. Wa aktsarul haml. Demikian pula masa kehamilan itu berapa lama. Dzakara asy-syekh hadhihi al-amthilah wa ghairaha thumma qala wa innama al-qawlu al-mustaqimu alladhi yadullu 'alayhi ad-dalil wa tatanawaluhu an-nusus asy-syar'iyyah bi dhahiriha تعليق الأحكام بتحقق وقوعها. بعد المقدمات. بعد المقدمات. تحت ولا فوق؟ طيب عين. الشيخ السعدي يقول إن هذه المسائل وأمثالها القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الأحكام بتحقق وقوعها، وأنه متى وجد الشيء الذي علق الشارع الحكم عليه وجب تحقق الحكم الشرعي، فمتى وجد الدم في وقته أو أوقاته حكمنا أنه حيض، ومتى زاد أو نقص لم يتغير الحكم، وهكذا. Jadi permasalahan-permasalahan yang tadi disebutkan, permisalan-permisalannya, maka ini adalah merupakan perkara-perkara yang dibangun di atasnya dalil. Jadi nas-nas syariat itu ketika menjelaskannya menggantungkan sebuah hukum kepada sebab wujudnya. Ketika sesuatu itu ada, maka ada hukum. Ketika sesuatu itu tidak ada, maka tidak ada hukum. Jadi kaitannya dengan ada wujudnya atau tidak. Seperti misalnya tentang permasalahan haid. Ya, kita tidak mengatakan bahwa minimal haid itu berapa, maksimal masa haid itu berapa, tidak. Tapi kapan ditemukan darah haid, maka kita hukumi bahwa itu adalah haid. Kapan seseorang telah terputus darah haidnya, tidak lagi keluar, maka kita menghukumi bahwa tidak lagi seorang wanita itu tidak lagi mengalami masa haid. Jadi kaitannya dengan ada sebab hukumnya. Ketika sebab itu hukum tersebut muncul, ada, maka ada hukum. Namun jika tidak lagi terdapat sebabnya, maka tidak dibangun di atasnya hukum. وهذه قاعدة مفيدة للإنسان في حياته أن يعلق الحكم بالعلة والوصف المؤثر. Ini adalah merupakan kaidah yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Ketika seseorang mengaitkan sebuah hukum kaitannya dengan sebab munculnya sebab, maka muncul sebuah hukum. تركت فلانا لأنه كذا كذا من الأخطاء الموجبة لتركه. ترك هذه الأخطاء ورجعت إليه، ليس هذا تناقضا. Misalnya saya meninggalkan si fulan. Kenapa saya meninggalkannya? Karena kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, kenapa kemudian saya kembali berkumpul dengannya, kembali bergaul dengannya? Karena kesalahan-kesalahan itu telah ditinggalkan. Jadi kaitannya dengan hukum apakah dia telah meninggalkannya atau tidak. وهكذا في الأيمان والمعاملات وكثير من الأحكام. Maka demikian pula dalam permasalahan sumpah-sumpah, dalam bermuamalah, pergaulan dan yang lainnya dari hukum-hukum yang ada. المسألة الثانية هذا الذي قرره الشيخ هنا وفي عدد من كتبه هو القول الصحيح المحقق خلافا للتفصيلات الكثيرة المتشعبة الموجودة في كثير من المذاهب. Kemudian permasalahan yang kedua, apa yang disebutkan Syekh di sini, dan beliau juga menyebutkan perkara ini di beberapa kitab beliau, inilah yang sahih, inilah yang benar, menyelisihi sekian banyak rincian-rincian yang bercabang-cabang yang disebutkan di dalam kitab-kitab madhab. Adapun yang beliau sebutkan ini adalah cara memahami fikih yang mudah, yang tidak sulit bagi seseorang untuk memahaminya. وهذا المذهب هو الأيسر والأسهل فهما وعملا. Maka madhab yang beliau sebutkan ini adalah madhab yang paling mudah, yang paling ringan dalam hal memahaminya dan dalam hal mengamalkannya. قد ذكرنا في أول الكتاب أن من منهج الشيخ الترجيح لبعض الأقوال لكونها الأسهل فهما وعملا. Dan telah kita terangkan di awal pembahasan bahwa termasuk di antara metode dan manhaj syekh di dalam menguatkan permasalahan-permasalahan fikih, di mana beliau menguatkan permasalahan tersebut karena hal itu lebih mudah dan lebih ringan untuk diamalkan. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ ماذا ينبني عليها؟ Kaidah yang disebutkan oleh Syekh ini, apa yang dibangun di atasnya dari hukum-hukum? الجواب ينبني عليها مسائل وفروع كثيرة منها ما ذكره المؤلف هنا. Maka dibangun di atasnya banyak permasalahan-permasalahan dan perkara-perkara cabang, di antaranya apa yang telah beliau sebutkan di sini. الفرع الأول قوله بل متى وجدت المرأة الدم المعتاد أي بعلاماته المعتادة من اللون الأسود والرائحة الكريهة وغير ذلك جلست عن العبادات ونحوها. Maka permasalahan yang pertama yang beliau sebutkan di sini bahwa kapan seorang wanita melihat darah yang biasa keluar, yaitu darah haid, dengan sifat-sifatnya, dengan ciri-cirinya yang jelas, seperti darah tersebut berwarna hitam, baunya yang tidak sedap, maka apabila dia mendapati ciri-ciri tersebut, maka dia istirahat dari melakukan ibadah dan semisalnya. والفرق الثاني قوله ومتى انقطع انقطاعا بينا أي وظهرت علامات الطهر كالقصة البيضاء أو النشاف والجفاف اغتسلت يعني وصلت وصامت وحلت لزوجها. Permasalahan yang kedua adalah kapan darah itu terputus dan terputusnya itu jelas sekali, artinya telah nampak tanda yang menunjukkan kesucian seorang wanita, seperti keluarnya al-qasatul bayda, cairan yang berwarna putih, atau mengalami kekeringan, kekeringan yang sempurna, tidak ada lagi bercak yang keluar, maka dalam keadaan seperti ini dia telah dihukumi suci dan dia mandi. Qala illa an takuna mustahawatan qad atbaqa 'alayha ad-dam aw kanat la tathuru illa waqtan la yudhkar. Lalu kata beliau, kecuali kalau dia mengalami masa istihadhah sehingga darah itu terus keluar, ya, darah tersebut terus keluar sehingga dalam keadaan seperti ini ada darah haid yang keluar, ada juga darah segar yang keluar, sehingga dia dihukumi istihadhah, atau dia tidak suci kecuali pada waktu yang tidak disebutkan. Mada taf'al? Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita ketika dia mengalami masa istihadhah ini? Qala asy-syekh fa innaha ta'malu bima arsyada ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh syekh, dalam kondisi seperti ini seorang wanita dia beramal sesuai dengan apa yang menjadi arahan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang wanita yang mengalami hal ini. Wa dzakara laha thalathata ahwal. Dan beliau menyebutkan ada tiga keadaan. Al-halul awal qala tajlis ay anil ibadati wa nahwiha adata ayyamiha in kana laha adah. Keadaan yang pertama, kalau seandainya wanita itu sebelum mengalami masa istihadhah dia memiliki hari-hari yang jelas pada saat dia haid, misalnya hari kebiasaannya dahulu 5 hari saja, atau hari kebiasaannya dahulu 6 hari saja, maka di hari-hari kebiasaan dia haid, dia istirahat dari melakukan ibadah, dia tidak melakukan ibadah. Kenapa? Karena dihukumi bahwa dia sedang mengalami haid. لأنه حيض ثم تغتسل وتصلي وما بعد ذلك من الأيام ليس حيضا بل استحاضة. Iya, karena itu adalah masa-masa haidnya dia. Kemudian setelah itu dia mandi dan dia salat. Apa yang setelahnya dari darah yang keluar setelahnya itu tidak lagi dihukumi sebagai darah haid, namun dikatakan bahwa itu adalah darah istihadhah. Wa hadhihi hiya al-mu'tadah wa hiya allati yatiha al-hayd fi ayyamin muayyanatin min ash-shahr la yataqaddam wa la yata'akhkhar. Jadi wanita yang seperti ini memiliki kebiasaan sebelum dia mengalami masa istihadhah, dia memiliki hari-hari yang jelas sebelumnya, sehingga dia mematok hari-hari haidnya berdasarkan hari-hari yang sebelumnya ketika dia mengalami masa haid sebelum datangnya istihadhah. Wal halu tsaniyah qala fa in lam yakun ay fa in lam yakun laha 'adatun muayyanatun min ash-shahr fa innaha tantaqilu ila at-tamyiz fa tanzuru ila lawn ad-dam wa ra'ihatihi ثم إذا ميزت قال جلست الدم الأسود أي وقت الدم الأسود دون الأحمر أو الغليظ دون الرقيق أو المنتن دون غيره. Kemudian kondisi yang kedua, kalau ternyata sebelumnya dia tidak memiliki hari-hari yang menjadi kebiasaan haidnya. Misalnya ketika datang haid, dia langsung mengalami istihadhah. Baru haid langsung istihadhah. Sehingga tidak punya hari-hari sebelumnya yang dia bisa jadikan itu sebagai patokan hari haidnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika dia tidak memiliki kebiasaan, dia berpindah kepada cara yang kedua, membedakan kondisi darah. Membedakan antara kondisi darah haid dengan selain darah haid. Darah haid itu darah yang berwarna hitam. Selain darah haid, warnanya merah. Darah haid tebal, tidak tipis. Darah haid itu bau, tidak seperti darah biasanya. Maka dengan cara membedakan itu, dia bisa membedakan antara masa haidnya dengan masa istihadhah. فتجلس في هذا الحال لأنه حيض وما دونه استحاضه فتغتسل وتصلي. Maka ketika keluar darah yang dia melihat sifat-sifatnya itu adalah sifat darah haid, maka dia menganggap dirinya haid. Ketika keluar darah yang sifatnya berbeda dengan darah haid, maka dia menghukumi dirinya istihadhah, sehingga dia mandi lalu kemudian dia mengerjakan salat. واستدل له بعض العلماء بحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإن كان الآخر فتوضئي وصلي. Dan sebagian para ulama mereka berdalil dengan hadis Aisyah bahwasanya Fatimah bintu Abi Hubaysh mengalami istihadhah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, apabila darah haid, maka darah tersebut adalah darah hitam yang bisa dikenali, sehingga jika darah tersebut demikian, engkau menahan diri dari salat karena yang keluar itu adalah darah haid. Namun apabila bukan darah tersebut, maka hendaknya engkau tetap berwudu dan tetap mengerjakan salat. Wal hal tsalitsah qala fa illam yakun laha tamyiz jalasat ay anis salati wa nahwiha sittata ayamin aw sab'ata ayam ay min kulli shahrin wa hiya 'adatu aghlabin nisa. Kemudian yang ketiga, apabila dia tidak punya kemampuan untuk membedakan warna darah antara darah haid dan darah istihadhah, maka dia mengambil langkah yang ketiga, yaitu dia beristirahat dari sholat dan yang semisalnya selama 6 hari atau 7 hari pada setiap bulan. Mengapa demikian? Karena 6 hari atau 7 hari ini adalah kebiasaan masa-masa haidnya keumuman wanita. Kalau bukan 6 hari maka 7 hari. Kemudian setelah itu dia mandi. Thumma qala al-muallif thumma ightasalat wa ghasalat ad-dam. Kemudian setelah itu dia mandi lalu dia membersihkan darah tersebut. Di hadits Hamnata binti Jahsh wa fihi fatahayyadhi 6 ayyam aw 7 ayyam thumma ightasili. Hal ini berdasarkan hadits Hamnah bintu Jahsh, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan padanya, maka engkau menghukumi dirimu haid selama 6 hari atau 7 hari lalu kemudian setelah itu engkau mandi. Thumma wajjaha al-mu'allif nasihatan 'ammatan lil mustahadhati bi ahwaliha thalath. Lalu kemudian Al-Syekh As-Sa'di rahimahullah menyampaikan nasihat yang bersifat umum ketika seorang wanita mengalami masa istihadhah dengan tiga kondisi yang disebutkan tadi. Faqal washtahadat fi iqaf ad-dam in qadarat wala 'alayha darar wa sallat wa ta'abbadat ma'a wujud hadha ad-dam li'annahu laysa bihayd wallahu a'lam. Lalu kemudian beliau mengatakan, dan dia berupaya untuk menghentikan darah itu sesuai kemampuannya. Jika dia mampu menghentikan keluarnya darah, maka itulah yang dia lakukan dan tidak menimbulkan kemudaratan. Lalu kemudian dia tetap mengerjakan salat, tetap melakukan ibadah meskipun darah ini tetap ada karena darah itu tidak lagi dihukumi sebagai darah haid. Wallahu a'lam. Wa qala fi kitabihi al-irsyad taghtasilu idza madha al-mahkum bi annahu haid wa tasuddu al-kharij hasab al-imkan ya'ni bil hafadha wa ghairi dhalik wa tatawaddau li waqti kulli salah wa tusalli bila i'ada. Dan di dalam kitab yang lain Syekh Sa'id rahimahullah taala mengatakan, dan dia mandi apabila telah berlalu hari-hari yang dihukumi bahwa dia mengalami masa haid di hari-hari itu. Setelah itu dia mandi, lalu dia menutupi bahagian yang keluar darah tersebut sesuai dengan kemampuannya. Dia berupaya untuk menghalanginya, menutupinya. Setelah itu dia berwudu setiap waktu sholat, dan dia mengerjakan sholat tanpa perlu dia mengulangi sholat tersebut. وهذا الحكم أيضا مثله صاحب سلس البول فإنه يجتهد في إيقاف البول ويتحفظ بأن لا يتلوث ولا يلوث نفسه ولا يلوث مكان صلاته ويصلي مع نزول هذا البول ولا يضره ذلك. Dan hukum wanita yang mengalami istihadhah ini sama seperti hukum seorang yang mengalami salasul baul, terus menerus mengeluarkan air kencing. Maka dia setelah dia bersuci, dia berupaya untuk menghentikan keluarnya air kencing tersebut, dan dia berupaya untuk menggunakan penahan, pampers atau yang semisalnya, agar kemudian tidak menjadi kotor dan dia tidak mengotori dirinya, tidak mengotori tempat sholat, lalu kemudian dia mengerjakan sholat meskipun air kencing tersebut masih terus keluar. Hal yang demikian tidaklah memudaratkannya. وبهذا نكون قد ختمنا كتاب الطهارة من نور البصائر والألباب. Maka dengan demikian berarti kita telah menamatkan dan menyelesaikan kitab al-tahara dari kitab Nurul Basair wal-Albab. وأنصحوا بنصيحتين في الختام. Dan saya ingin menyampaikan dua nasihat sebagai penutup. النصيحة الأولى لقد انتهينا من طهارة الأبدان. Nasihat yang pertama bahwa kita telah selesai membahas tentang kesucian fisik atau tubuh kita. Wa min al-ahammiyyati bi makan al-ihtimam bi taharati al-qulub. Dan termasuk di antara perkara yang penting untuk menjadi perhatian kita adalah memperhatikan kesucian hati-hati kita. Wa tazkiyati an-nufus. Dan kebersihan jiwa-jiwa kita. من الأخباث والأقذار التي تصدها عن حلاوة الإيمان والطاعة. Dari berbagai macam kotoran-kotoran yang dapat menghalangi seseorang dari merasakan manisnya dan lezatnya keimanan. والتي تكون سببا في إظلام الحياة بأن تكون حياة العبد مظلمة. Yang mana kotoran-kotoran tersebut menjadi sebab gelapnya hati seseorang, yang menjadi sebab gelapnya kehidupan seseorang. Qulubuna al-mali'atu bisu'idh-dhann. Hati kita dipenuhi dengan buruk sangka. Bihaitsu lam yatruk asy-syaitanu majalan lana li ihsanidh-dhann bi ikhwanina. Ketika syaitan itu tidak membiarkan, tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk berprasangka baik kepada saudara-saudaranya. Fasarat tasarrufatu ikhwanina wa akhawatina tufassaru tafsiran khati'an jahizan muhallaban. Sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu ditafsirkan dengan penafsiran yang keliru, penafsiran yang jauh dari prinsip berbaik sangka kepada saudara kita. Wallahu ya'lamu min halina أنه لو فعل هذه الأفعال والتصرفات من نحبه لن نفسره بهذا التفسير. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang kondisi dan keadaan kita. Yang kalau seandainya di antara kita ada yang melakukan perbuatan tersebut, maka dia tidak akan senang ada orang lain menafsirkannya dengan penafsiran-penafsiran tersebut. Qulubuna al-muttasikhatu بالشماتة والفرح بالمصائب والعيوب التي تصيب إخواننا وأخواتنا. hati-hati kita itu dipenuhi dengan perasaan gembira ketika melihat ada di antara saudara-saudara kita yang mengalami musibah, yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang itu adalah merupakan bagian dari musibah dan ujian. قلوبنا المليئة بالأحقاد والحقد والحسد والضغينة. Ketika hati-hati kita itu dipenuhi dengan perasaan dengki, hasad yang buruk. ننظر إلى شخص عنده نعمة فنحسده عليها. Ketika kita melihat seseorang dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita merasa dengki dan hasad kepadanya. هذا الذي ظهر لنا من النعم وتحت هذه النعمة جروح وآلام وأوجاع مخفية. Ini yang nampak dari kita dari kenikmatan-kenikmatan yang ada. Namun di balik dari kenikmatan tersebut terkadang ada luka-luka yang muncul disebabkan karena munculnya sebagian dari kenikmatan, ada luka-luka yang dibangun di atas kedengkian dan hasad tersebut. Wallahi لو علمنا بعض أحوال إخواننا وأخواتنا الذين نحسدهم وما هم فيه من العناء والآلام والمشاق لرحمناهم بدلا من أن نحسدهم. Demi Allah, kalau seandainya kita mengetahui sebagian dari kondisi saudara-saudara kita pada saat kita melihat secara zahir kenikmatan yang ada pada mereka, namun di balik kenikmatan tersebut boleh jadi ada hal-hal yang membuat mereka itu bersedih dan hal-hal yang menyakitkan. Kalau seandainya kita mengetahui itu, niscaya kita akan mengasihani mereka dan menyayangi mereka. Wa hakadha amradu qulubina birriya'i wal 'ujub. Demikian pula penyakit-penyakit hati disebabkan karena riya, disebabkan karena ujub. وهذا باب طويل وبحر لا ساحل له. Maka ini adalah merupakan lautan yang tidak ada tepiannya dan merupakan pembahasan yang luas. إلى غير ذلك من الأمراض التي تصل إلى الشرك والتعلق بغير الله وسوء الظن بالله عز وجل. Dan yang lainnya dari berbagai macam penyakit yang boleh jadi menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam perbuatan syirik dan terjatuh ke dalam sikap berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Waqad qultu miraran law annana nahtammu bi nadafati qulubina kama nahtammu bi nadafati abdanina wa buyutina bal wa hammamatina lanajawna najatan 'azimah wa atayna Allah bi qalbin salim. Dan berkali-kali saya mengatakan kalau seandainya kita lebih memperhatikan tentang kesucian dan kebersihan hati-hati kita sebagaimana halnya kita memperhatikan kebersihan dari fisik-fisik dan jasmani kita, dan kita lebih memperhatikan kebersihan rumah kita, bahkan kebersihan dari toilet-toilet yang kita miliki, niscaya kita akan meraih keselamatan yang besar. Nasihat kedua, من من الله عليه بحضور هذه الدروس كلها فليحمد الله عز وجل وليشكره ومن شكره أن يراجعها ويضبطها جيدا. Kemudian nasihat yang kedua, siapa di antara kita yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kajian-kajian dan pelajaran-pelajaran seperti ini, maka di antara bentuk nikmat atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dari kemudahan yang Allah berikan, hendaknya dia memurojaahnya, mengulang-ulangi pelajaran apa yang telah dia dengarkan dan yang telah dia pelajari. Wa yahsun an yakuna an tariqil mudzakarah ma'a zamilik ma'a ahlika idza raja'ta ila al-bayt tatadzakara anta wa iyyahum al-masail allati durisat. Maka hal itu bisa dilakukan dengan cara bermudzakarah, saling mengulang-ulangi apa yang telah kita pelajari, apakah bersama dengan keluarga kita pada saat kita kembali ke rumah atau bersama dengan teman-teman kita. Wal taj'al laka min awqatik fi sama'i hadhihi ad-durus marratan ukhra fi waqti at-ta'am fi awqatin munasibah ma'a ahlik ma'a man tuhib. Dan engkau berupaya untuk mencari waktu yang lain untuk kembali mengulangi, memurojaah pelajaran ini, engkau misalnya mendengarkannya sambil engkau makan, sambil engkau beristirahat, sambil engkau ngobrol dengan temanmu, engkau kembali mengulangi apa yang telah engkau pelajari. فالاجتماع على العلم من أعظم وألذ وأمتع أنواع الاجتماعات. Karena berkumpul dengan tujuan untuk menuntut ilmu itu termasuk di antara perkumpulan yang paling nikmat dan paling lezat. ونصيحتي لإخواني وأخواتي الذين حضروا بعض الدروس وفاتهم بعضها أن يرجعوا ويسمعوا ما فاتهم. Dan nasihatku juga kepada para ikhwan, demikian pula kepada para akhwat yang mereka mendengarkan sebagian pelajaran namun tertinggal pada pelajaran-pelajaran yang lainnya, hendaknya mereka memurojaah dan berupaya untuk mendengarkan bagian-bagian yang mereka terluput dari mendengarkannya. Fanasallahu yuwaffiq ikhwanina li taqti' hadhihi ad-durus ala maqati' 10 daqa'iq mathalan li tashul muraja'atuha wa sama'uha. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ada di antara ikhwan kita yang diberi kemudahan untuk memotong-motong pelajaran ini, ya, agar kemudian faedah ini lebih menyebar dengan mengambil bagian-bagian penting misalnya 10 menit dan yang semisalnya, lalu kemudian menjadi potongan pendek yang mudah untuk disebarkan sehingga manfaatnya lebih terasa bagi kaum muslimin. انتهينا الاسبوع الشهر الماضي من منظومة السعدي والان انتهينا من كتاب الطهارة وفي فرصة قادمة الصلاة ثم الزكاة حتى ننتهي من الكتاب والموفق من وفقه الله. Dahulu bulan yang lalu kita telah menyelesaikan manzumah al-qawaid al-fiqhiyah dan hari ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab al-taharah dan insyaallah di bulan-bulan yang berikutnya kita bisa menyelesaikan pembahasan tentang solat, tentang zakat dan seterusnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikannya. Wa takuna darasta kitaban fiqhiyan kamilan. Sehingga dengan demikian engkau telah mempelajari kitab fikih secara sempurna. Hadhihi ni'matun 'azimah qalla man yuwaffaq laha. Ini adalah merupakan nikmat yang besar, sedikit di antara kaum muslimin yang bisa meraihnya. Masallaha ath-thabat wa at-tawfiq wa as-sadad wa ad-dawam. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi taufik dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berkelanjutan untuk merasakan nikmat ini. Wa ala sila. Nah, bila Rabbi. Da. Ana qra'u anta. Nabda al-Indonesia. Iya, ada yang bertanya pakai bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia. Saya mulai yang berbahasa Indonesia aja. Fan Ustadz, saya mau bertanya tentang mengusap kedua khuf atau sepatu ketika wudu. Mengusap kedua sepatunya dan ketika sholat apakah boleh melepas kedua sepatunya? An yasal sa'il annahu 'inda an tawadda مسح على خفيه ثم بعد ذلك عندما أراد يصلي نزع خفيه ويصلي. نعم، الأصل عدم النقض، ترتب عليه مسائل. إذا انتهت مدة المسح لا ينتقض الوضوء، إذا خلع الخف لا ينتقض الوضوء. Jadi asal hukumnya tidak batal wudhunya karena sekedar melepaskan kedua sepatunya tersebut, itu hukum asalnya. Sehingga ketika dia melepaskannya maka wudhunya tetap sah sehingga ibadahnya yang dia lakukan pun sah. Bagaimana cara wudhu yang benar apabila pada anggota wudhu ada luka di perban? Sudah ini kayaknya, sudah ini dibahas. Bagaimana hukum seorang ketika sedang sholat menahan kentut? Ma hukmul musalli yadfa' khurujar rih. ما حكم المصلي وهو في أثناء صلاته يحاول يدفع خروج الريح؟ مدافعة الريح ومدافعة الأخبثين البول والغائط حكمها واحد، إذا كان يدافعه مدافعة شديدة فهذا عند بعض العلماء يبطل الصلاة، والصحيح أنها إن صحت الصلاة بأركانها وشروطها فالصلاة صحيحة، لكن ذلك أمر ليس جيد، بل إذا شعر بنفسه أنه يدافع مدافعة شديدة تذهب خشوعه فإنه يترك ذلك ويخرج من الصلاة، إلا إن كان من أصحاب الريح المستمر، فهؤلاء كسلس البول يستمر في صلاته ولا شيء عليه. Seorang yang menahan kentut ketika salat itu hukumnya sama seperti orang yang menahan buang air besar dan buang air kecil. Sebagian para ulama menganggap bahwa apabila dia menahan dengan penahanan yang kuat gitu ya, mungkin sampai keringetan menahannya itu bisa membatalkan sholat dalam pandangan sebagian para ulama. Namun yang sahih kata beliau bahwa apabila dia menahan namun dia tetap menjalankan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya semua dijalankan dengan benar, maka hukum sholatnya sah meskipun ini bukan perbuatan yang baik, apalagi sampai menyebabkan hilangnya kekhusyuan. Kalau sampai menyebabkan hilangnya kekhusyuan, maka sebaiknya dia membatalkan sholatnya ya, terkecuali kata beliau bagi orang yang sering kentut, dia mengalami salah surih, sama halnya seperti orang yang sering keluar air kencingnya. Maka demikian pula seorang yang apabila dia sering kentut ya, dia sudah berwudu, kentut lagi, maka orang yang seperti ini dia tetap melanjutkan sholatnya walaupun angin tersebut keluar. Wa alaihi an yukhaffifa min asbabi ma yajlibu lahu dhalik. Iya, dan hendaknya dia berupaya untuk meringankan atau meninggalkan hal-hal yang dapat menyebabkan dia semakin banyak buang angin. Wala yakun min ashab taubat sambal. Iya, jangan taubatnya taubat sambal aja. Ya. Artinya ya dia berupaya untuk menghindari. Kalau dokter mengatakan tinggalkan makanan ini, ya sebaiknya dihindari. Jangan hari itu saja dihindari, besok lanjut lagi. Saya berhadas besar kemudian mandi dengan niat mengangkat hadas. Apakah mandi mencukupi dari wudhu? Apakah bisa langsung sholat dari setelah mandi junub ataukah harus berwudhu ulang? Ini ikut gak ini tadi ini pelajar? Hah? Ngantuk ya? Ya diulangi lagi. Soal pada darasna. Ayo darasna. Jadi ulang lagi di pertemuan kelima kalau tidak salah ya. Pertemuan kelima. Ada soalan huna nafsul ma'udhu. Nafsul syekh. Nah. Jika seorang kafir ingin masuk Islam, apakah dia wajib mandi? Idza aslama al-kafir hal yajibu alaihi al-ghusl? Dhahaba ba'd al-ulama ila wujubihi li amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ba'd as-sahabah. Sebagian para ulama berpendapat wajibnya mandi apabila seorang kafir masuk Islam berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian sahabat yang masuk Islam. Wa qala ba'dhu ulama la yajibu li anna katsiran min as-sahabati qad aslamu wa lam ya'murhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil ghusl wa 'indama arsala muhadan ila al-Yaman qala falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yashhadu an la ilaha illallah wa lam ya'murhu bi an ya'murahum bil ghusl. Dan sebagian para ulama mengatakan tidak wajib mandi. Kenapa? Karena begitu banyak dari kalangan para sahabat mereka masuk Islam dan tidak dinukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mandi ketika masuk Islam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, untuk menyampaikan Islam kepada mereka. Sama sekali tidak disebutkan oleh Nabi bahwa kalau mereka masuk Islam, perintahkan mereka untuk mandi. Wal-ghuslu ahwat kama dzakar al-'allamah al-Utsaimin. Dan mandi tentu lebih berhati-hati. Masuk Islam hendaknya mandi itu lebih berhati-hati sebagaimana disebutkan oleh Ibn Utsaimin. Wa yakunu ba'da ash-shahadatayn li'anna al-ghusla ibadatun tahtaju ila niyyah. Dan dia mandi itu setelah mengucapkan dua kalimat syahadah, sebab mandi itu juga termasuk ibadah dan ibadah itu membutuhkan niat. As-su'alu tsani, pertanyaan yang kedua, jika wajib mandi apakah tata caranya sama? Idza wajaba lil muslimi aw liman dakhala fil Islam al-ghusl fa hal kayfiyatuhu mithlu kayfiyati ghusl junub? Naam. Tata caranya sama, tidak ada bedanya. Sini ada pertanyaan, saya dalam keadaan junub kemudian bermaksud untuk mandi junub dan sekalian buang hajat serta berwudu. Ya, jadi dia dalam keadaan junub ya dan ingin buang hajat sekalian berwudu juga. Bagaimana cara yang benar? Kalau kamar mandinya terdapat juga WC atau toilet. Tolong diterangkan Ustaz. Apakah membaca basmalahnya sebelum masuk kamar mandi? هنا سؤال يعني إذا كان الإنسان في حالة الجنب ثم أراد يدخل دورة المياه ويقضي حاجته ويتوضأ فما هي الكيفية الصحيحة لمن دخل دورة المياه وهناك أيضا مكان لقضاء الحاجة فنرجو منكم البيان فهل نقرأ البسملة قبل دخول دورة المياه؟ هذه من المسائل المشكلة وللعلماء فيها كلام طويل وخصوصا أن بعضهم لا يرى مشروعية البسملة للغسل لعدم وجود الدليل. Ini termasuk di antara permasalahan yang menjadi problem di kalangan para ulama dan di sana ada pembahasan yang panjang tentang perkara ini. Terlebih lagi ada sebagian para ulama mereka tidak memandang disyariatkan yang membaca basmalah ketika hendak mandi, mandi junub karena tidak adanya dalil. Hakikatnya hadza huwa al-aqrab. Yani ada nah, nah. Dan hakikatnya bahwa ini pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Tidak perlu membaca basmalah ketika hendak memulai mandi junub. Al-ahadits al-waridah fil ghusl laysa fiha dzikr al-basmalah itlaqan. Hadis-hadis yang menerangkan tentang mandi junub itu sama sekali tidak menyebutkan adanya penyebutan atau anjuran membaca basmalah. Huna soal, law ammama syakhsun jami'a badanihi bil ma' biduni janabah wa nawa raf'a al hadatsil asghar. هل جاز ذلك أو لا بد من الوضوء قبل أن يصلي؟ Apabila seseorang dia membasahi seluruh tubuhnya dengan air, tapi dia enggak junub ya? Ya, gitu maksudnya. Laisa junuban. Berarti dia mandi tapi enggak junub, itu mungkin maksudnya. Dan dia meniatkan untuk mengangkat hadas kecil. Jadi dia mandi niatnya mengangkat hadas kecil itu. Apakah boleh baginya demikian atau dia harus berwudu sebelum dia salat? Naam. Man ightasala an hadatsin akbar ka haidhin wa janabatin ajza'ahu al-ghuslu 'anil wudu. Barang siapa yang mandi untuk mengangkat hadas besar. Misalnya setelah haid atau setelah junub, maka mandinya itu telah mencukupi dia dari berwudu. Artinya tidak ada kewajiban bagi dia untuk berwudu. Wa man ightasala la an hadatsin akbar kal jum'ati wal eidain wat tabarrud wat tanadduf lazimahu al wudu' wa la yashihhu ghusluhu 'anil wudu'. Dan barang siapa yang mandi bukan untuk mengangkat hadas besar seperti mandi Jumat, mandi untuk hari raya Idul Fitr, Idul Adha, maka hal yang demikian tidaklah mengangkat hadas kecilnya, karena dia mandi bukan untuk mengangkat hadas besar sehingga mengharuskan dia untuk berwudu sebelum dia mengerjakan salat. هنا سؤال وضح لنا مسألة المذي والودي وهناك شيء آخر يخرج عند الشهادة عند النساء أولا المذي والودي عند النساء المسمى إفرازات نعم هل هو يقاس بالمذي هل هو نجس وهل تجوز الصلاة بالثوب الذي فيه ذلك جزاك الله خير jadi ini pertanyaannya. Tolong terangkan kepada kami apa itu madhi dan apa itu wadi. Nah, in kana alladhi yakhruj ba'da ash-shahwati wa huwa raqiq laysa thakhinan kal mani fa hadha huwa al-madhi wa la ya'qubuhu futur laysa fihi ladhah wa la ya'qubuhu futur hadha huwa al-madhi. Apabila keluar, ada cairan keluar setelah ada syahwat, ya, pikir macam-macam, ya, pikir macam-macam, ada cairan keluar dan dia lembut, tidak tebal seperti mani dan tidak disertai dengan kelelahan setelah keluar, ya, paham ya, paham, ya. Enggak perlu dibahas secara rinci lagi. Ya. Tidak disertai kelelahan setelah keluarnya dan tidak disertai dengan kelezatan pada saat keluar. Tidak disertai kenikmatan ketika keluar. Itu madhi. Ya. Madhi itu biasanya keluar karena pikiran. Pikirannya macam-macam gitu. Ya, akhirnya keluar kadang-kadang tanpa terasa. Itu disebut madhi. أما الودي فهو الذي يخرج قبل البول أو بعد البول وحكمه حكم البول كما يقول الفقهاء. Adapun al-wadi yaitu cairan yang keluar bisa setelah kencing bisa pula sebelum kencing. Hukumnya adalah hukum kencing. Hukumnya sama seperti hukum kencing. Maksudnya itu juga najis. Nah. مسألة الإفرازات المهبلية أو رطوبة فرج المرأة هذه فيها كلام من العلماء وخلاصة الأمر في مسألتين هل هي طاهرة أم نجسة وهل تنقض الوضوء أو لا Kemudian ada yang disebut dengan cairan yang keluar dari kemaluan wanita al-ifrazat al-mahbaliyah atau kelembaban kemaluan seorang wanita, ya, atau dia juga mungkin disebut keputihan. Ini adalah merupakan pembahasan atau perkara yang menjadi pembahasan para ulama. Dan dalam hal ini ada dua permasalahan yang berkaitan dengannya. Permasalahan yang pertama, apakah cairan itu suci ataukah najis? Yang kedua, apakah cairan itu ketika keluar membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu? Amma min haythu at-taharah fa dhahaba ba'dhu al-ulama ila annaha in kanat kharijatan min rahim al-mar'ah wa huwa madkhal wa maslak al-dhakar fa innaha tahiratun la najisah. Wa mimman rajjaha dhalika Ibn Uthaymeen. كيف نعرف أنه خرج من رحم المرأة؟ أظنهن يعرفنا. أظنهن يعرفنا. طيب. Adapun dari sisi kesucian dari cairan tersebut, apakah itu suci? Sebagian para ulama mengatakan bahwa apabila cairan itu keluar dari kandungan seorang wanita, ya, maka dia dihukumi suci. bahwa itu cairan yang suci, dan ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Saya bertanya tadi kepada beliau, dari mana bisa diketahui bahwa cairan itu keluar dari rahim, dari kandungan? Ya, kata beliau, menurut saya wanita lebih ngerti tentang itu. Nah, di sini kayaknya ada ahli-ahli. Wa idza kanat tahiratan. Nah, idza kanat tahiratan fala yalzamu ghasluha. Maka apabila itu dihukumi suci, maka tidak ada keharusan untuk membersihkannya. Wala taghyirul malabisi li ajli shalati fiha. Dan tidak ada keharusan untuk mengganti pakaian untuk mengerjakan salat. Wa hadha yahsulu katiran lil mar'ati idza mashat katiran idza tafat idza ta'ibat aw fi safar kun fihi mashaqqah shadidah 'alayha. Dan ini banyak dialami oleh wanita ketika dia mengalami kelelahan. Ketika dia mengalami kelelahan, ketika dia melakukan sebuah pekerjaan atau ketika dia sedang melakukan perjalanan safar, kelelahan, maka biasanya dia mengalami hal ini. Wal mas'alatu tsaniyah 'ala al-qawli bi taharatiha wa huwa ar-rajih aw 'ala al-qawli bi najasatiha 'inda jami'il ulama annaha tanqudhu al-wudhu' idza kharajat. Kemudian permasalahan yang kedua, kalau kita mengatakan bahwa cairan ini hukumnya suci, dan ini yang sahih bahwa cairan ini tidak dihukumi najis, namun berdasarkan pandangan ini, ya, yang mengatakan itu suci atau mengatakan itu najis, maka mereka mengatakan bahwa apabila itu keluar, maka ini termasuk di antara perkara yang membatalkan wudhu. Ini termasuk di antara perkara yang membatalkan wudhu apabila keluar. كيف طاهرة وتنقض الوضوء؟ نقول كالمني والريح طاهران وينقضان الوضوء. Bagaimana dikatakan bahwa dia membatalkan wudhu sementara dia suci? Maka jawabannya sama seperti mani, sama seperti buang angin kentut. Kedua-duanya suci, mani suci bukan najis. Buang angin, angin juga bukan najis. Namun ketika keluar membatalkan wudhu. إلا في حالة واحدة إذا كان يخرج إذا كانت رطوبة الفرج المرأة تخرج كثيرا باستمرار فإنها كالسلس والمستحاضة. Terkecuali dalam satu kondisi, apabila cairan tersebut, cairan kebutuhan itu keluar dalam jumlah yang terus menerus, maka dia kondisinya sama seperti kondisi seorang yang mengalami buang angin terus menerus, atau seorang yang salasul baul, yang terus-menerus mengalami keluarnya air seni. Maka demikian pula seorang wanita yang mengalami hal tersebut, cairan itu selalu keluar, maka hukumnya sama seperti hukum mereka. Di sini ada pertanyaan, كيف بحال الطالبة التي تحفظ وتراجع وتسمع القرآن في البيت أو المدرسة وهي حائض؟ هل هي داخلة في نهي المحدث حدثاً أكبر عن مسح المصحف قراءة القرآن؟ Bagaimana kondisi seorang wanita pelajar yang dia menghafal Al-Quran, dia memurajah Al-Quran, dia memperdengarkan bacaan Qurannya di rumah atau di sekolah, dalam kondisi dia haid, padahal dia haid, maka apakah dia termasuk ke dalam larangan karena dia dalam kondisi seorang yang sedang mengalami hadas besar? Apakah dia termasuk seorang yang dilarang untuk menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran Karim? أكثر علماء الدنيا على تحريم ذلك. Mayoritas ulama di dunia mereka mengharamkan hal itu. Wal massu ashaddu. Tahrim al-mass wal qira'ah. Kilahuma. Jadi kata beliau, mayoritas ulama di dunia mereka mengharamkan kedua-duanya. Mengharamkan menyentuh mushaf dan mengharamkan membaca Al-Qur'an. Wa massul mushafi ashaddu min al-qira'ati ghaiban aw duna mass al-mushaf. Dan menyentuh mushaf itu lebih kuat larangannya daripada sekedar membaca Al-Qur'an Karim tanpa menyentuh mushaf. فإذا احتاجت أن تكون مدرسة أو طالبة عندها حفظ أو مراجعة أو تسميع وطالت مدة الحيض فإنها تقرأ دون أن تمس بأن تقلب المصحف مثلا بالقلم وتضعه على حاجز ومانع وحائل وهكذا. Apabila seorang wanita dia sebagai pelajar atau dia sebagai pengajar dia butuh untuk membaca Al-Qur'an Karim, maka sementara masa haidnya itu lama, maka diperbolehkan baginya membaca, namun dia tidak menyentuh mushaf tersebut. والآن مع الأجهزة أيضا هذا يسهل الأمر إلى حد ما. Dan sekarang ini dengan adanya program di HP, maka ini akan memudahkan seorang wanita untuk memanfaatkannya. وهناك قول آخر يرجحه جمع من علمائنا أنه يجوز ذلك. Dan di sana ada pendapat yang lain yang dikuatkan oleh sebagian dari kalangan para ulama bahwa diperbolehkan bagi seorang wanita يجوز ذلك إيش؟ يجوز مس والقراءة. والقراءة. Yang membolehkan untuk menyentuh mushaf dan membolehkan untuk membaca Al-Quran. لأنهم يضعفون حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. Karena mereka melemahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tidak ada yang menyentuh mushaf atau Al-Qur'an kecuali seorang yang dalam keadaan suci. Fa idza istata'atil mar'atu an tahtata li nafsiha wa diniha wa an taquma bima yajibu 'alayha fa huwa afdal. Apabila seorang wanita dia mampu untuk bersikap lebih hati-hati dan dia melakukan sesuatu yang lebih menegakkan agamanya, maka yang demikian lebih afdol. Maksudnya, kalau memungkinkan dia tidak menyentuhnya, itu lebih afdol. Khalas? Kafi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa insatikum wa barakallahu fikum.